bermain-main burung merpati atau jago. Burung merpati itu sama dengan jago atau gimana? Beda ya. Burung merpati atau jago. Baik. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi perkara-perkara yang kemudian merupakan bentuk penyiksaan. Bentuk penyiksaan. Taib. Kalau darah diginikan klepek itu kira-kira tersiksa enggak? Tersiksa enggak? Saya belum pernah tanya kepada darah. Ini tersiksa. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini bukan termasuk dari apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ya. Kalau pertanyaannya bermain-main jago merpati ini sudah ya, berlebihan sudah namanya bermain-main. Ya. Berbeda dengan seorang memelihara ya, jago, memelihara merpati untuk diambil telurnya digoreng, ya, ya. Untuk disembelih dimakan apa namanya dagingnya bermanfaat nih membantu orang tua ini. Ya. Ya. Baik, orang tuanya tidak tahu kalau anaknya ngingu jago, tahu-tahu. Bu, saya sudah punya jago. Berapa jagonya? 500 ekor jago. Subhanallah. Ya. Di mana? Saya titipkan ke orang-orang. Subhanallah, sudah bisa membantu orang tua. Ya. Ya. Jago 10 saja sudah duiten, ya enggak? Jago 1 berapa harganya? Taruhlah 100 ribu. Kali 10 berapa? 1 juta. Apalagi tadi 500, ya kan? 500 kali berapa? 100 ribu. Bisa dihitung sendiri berapa mas? Nah, kalau ini membantu orang tua. Tapi kalau bermain jago, ya, setiap hari yang lain sedang baca Quran, ini ngelus-lus jago, jago namanya, jengkermu ora tambah dawa namanya. Ah, yang lain baca Quran, yang lain nulis, yang lain ini malah ngelus-lus jago namanya. Ya. Baik, ya tidak sepantasnya. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak apa. Bermanfaat. Tapi kalau antum melihara untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, tafadhalu. Wallahu a'lam. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya. Dan sebagai penutup, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat adanya markas dakwah pondok pesantren yang seperti ini. Ya, antum bisa duduk di masjid ini dengan tenang. Ada asatidzah yang kita bisa mengambil faedah dari mereka. Dan saya berpesan kepada seluruh antum yang ada di sini, punya perhatian yang besar kepada para pemuda. Perhatian kepada para pemuda. Didik dengan kelembutan. Didik dengan perhatian dan kasih sayang. Demikian juga yang muda. Berikan penghormatan, kasih sayang, dan juga akhlak dan adab yang baik kepada orang tua. Kita semuanya tujuannya sama, cita-citanya sama, mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, dan berkumpul tentunya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.